aku tak singan lah terima mundur timbang loro ati tak oya oh wong kowe wis lali ora bakal bali paripasan awal urip kari balon lilo tak lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu rapi soki kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wonge sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selaku lemenangmu dewe tak tandur pari jebol dukule malah suka teki paripasan awal urip kari balon lilo tak lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu rapi soti kuku wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wonge sing petang mripatku wis ngerti sanyatane kowe selaku lemenangmu dewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo wonge sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe selaku lemenangmu dewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki tak tandur pari jebul dukule malah suka teki.